ku jangan kemana-mana, asalkan suka. Tiada orang yang melarang, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Apa susahnya hidup bujangan? Setiap hari selalu bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih.